إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taqwa an takuna bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Kita jadikan diri kita, kita jadikan diri dan keluarga kita jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini adalah istiqomah dalam ketaatan. Tentu saja ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja bulan Ramadan dan bulan Syawal meninggalkan kita semua, dan kita sekarang berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagai Ashkurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ada sebuah doa yang harusnya kita amalkan. Kita baca setiap hari, yang diambil dari ayat Al-Quranul Karim Surah Al-Imran ayat 8 yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya jamaah sekalian? Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk pada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyakum, doa ini ternyata sering dibaca oleh khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang mulia, yang mana keimanannya kalau ditimbang satu keimanan sosok sahabat mulia ini dengan keimanan kita semua, keimanan kaum muslimin semua dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, maka tetap keimanan seorang sahabat ini lebih berat daripada iman kita semua. Beliau adalah Sahabiyun Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini sering membaca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena kita tahu bahwa semenjak wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka banyak orang-orang yang keluar dari agama Allah. Na'udzubillah min zalik. Banyak orang-orang yang murtad. Itu masa-masa banyak sahabat. Oleh karena itu, meminta keteguhan dalam memegang agama ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tergelincir dalam kesesatan, itu wajib hukumnya, jemaah sekalian. Karena apa? Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir ay yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering membacakan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati saya dalam ketaatan. Fakultu ya Rasulullah, aman nabika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Qala na'am, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha. Wahai Rasulullah, sahabat bertanya, apakah engkau takut kepada keimanan kami? Kami sudah beriman dengan apa yang engkau bawa. Rasulullah masih merasa khawatir. Naam, beliau menjawab iya, karena hati ini sesungguhnya berada dalam jari jemari Allah, dalam tanda kutip jari jemari Allah, min asabi'illah yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan sebagaimana menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hati-hati ini. Di bulan haram ini, bulan yang dimana kita harus menjaga jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah. Sayang, ketika kemarin kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan, di bulan Syawal juga kita berusaha untuk puasa, kemudian masuk ke dalam bulan yang Allah wanti-wanti ini, jangan menzalimi diri kalian di bulan ini. Maka hati-hati terhadap kemaksiatan, ya mas kalian. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Tadi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa ini salah satunya. Kita baca, sering-sering kita baca. Saya makanya agak heran. Di Indonesia ini seringkali kita bisa terperdaya dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala datang. Di antaranya adalah siapa yang mendukung pernikahan atau hubungan sesama jenis misalnya. Siapa orang yang mendukung kemungkaran? Itu sama saja mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Jadi betul, al-iman yazid wa yankus, betul. Iman itu naik dan turun. Sesuai dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iman itu naik dan turun. Ketika kita turun, bagaimana cara menaikinnya? Cara menaikannya adalah senantiasa berada bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang-orang yang sendirian. Kita periksa salat jamaah kita. Kita periksa bangunnya kita. Ketika kita Ramadan, sangat kita menjaga salat witir, sangat kita menjaga salat-salat sunnah, bahkan salat tarawih qiyamul Ramadan itu enggak mau ketinggalan. Sekarang pembuktiannya adalah setelah Ramadan, setelah Syawal, bisa kita istiqomah dengan amaliah-amaliah yang kita pernah lakukan. Salat-salat sunnahnya, bahkan Al-Qur'annya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kendaraan punya bensin, Kalau kendaraan punya bahan bakar untuk menggerakkan itu kendaraan, dan ini kita masih punya bahan bakar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa itu? Al-Qur'anul Karim. Sudahkah kita mengisi bahan bakar setiap hari dengan Al-Qur'an, dengan zikir pagi dan petang, dengan amal-amal soleh yang biasa kita lakukan? Jangan sampai lisan kita di bulan haram yang sangat diwanti-wanti untuk menjaga, malah kita mata kita tidak jaga, lisan kita tidak jaga, perbuatan kita tidak jaga, bahkan sholat kita, sholat zuhur di waktu awal asar. Ini bukan sholat di awal waktu, tapi ini sholat yang sudah mendekati waktu-waktu yang makruh, bahkan waktu-waktu yang dilarang, tanpa uzur sama sekali. Maka ini ada sebuah faedah, ya, faedah-faedah yang kita ambil dari ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Fussilat, dimulai dari ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Fussilat ini, innal ladzina qalu, siapa yang mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah. Kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Datang turun kepada malaikat ketika mencabut nyawanya, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkanlah gembira bahwasanya baginya surga yang telah dijanjikan. Luar biasa orang-orang yang istiqomah. Maka jangan anggap sholat ini adalah biasa, sholat Jumat adalah biasa, sebuah rutinitas. Bukan. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita serius menjalani sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi ketika Jumat, diusahakan shaf yang pertama, kemudian banyak istighfar, banyak solawat, baca surat Al-Kahfi, banyak berdoa kita isi. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang-orang yang istiqomah. Intinya adalah jangan pernah merasa cukup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya tadi, tatanazzalu alaihimul malaika. Betapa banyak orang yang takut sekalian, takut kehilangan karir, takut dia hidup seperti apa, takut anaknya, khawatir bagaimana masa depannya. Tapi orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah, yakin bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Insyaallah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarga kita semua, Allah jaga kita semua, jangan sampai kita tergelimang dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita niatkan ketaatan ini kita tularkan kepada anak istri kita di rumah. Sebentar lagi ada momen yang luar biasa, momen yang begitu indah, yaitu datangnya bulan Dzulhijjah. Bagi yang belum sempat ibadah haji, yang belum dapat kesempatan, berdoa mudah-mudahan kita sekeluarga bisa ke tanah suci. Ada juga ibadah kurban. Kalau kita tidak niatkan, kita kapan? Ada sebuah teguran ini dalam kitab Bulughul Maram. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Walaupun riwayat ini ada catatan, ya. Catatan bukan derajat yang sahih, tapi pesan dari hadis ini salah satunya adalah barang siapa yang punya keluasan rizki tapi tidak berkurban, maka kata Rasulullah, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya apa? Hilangkan rasa bakhil untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesempatan, sisihkan dari gaji kita, sisihkan dari tabungan kita, insya Allah bisa. Gak banyak, satu kambing satu untuk keluarga, bisa. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dhabahahuma ala sifahihima. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyembelih itu dua kambing, satu untuk dirinya dan keluarganya, satu lagi untuk umatnya. Jadi umat Rasulullah aja dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung ada sebuah ketaatan lagi di depan kita, hari raya Idul Adha, maka mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang berkurban. Dan kita niatkan untuk yang punya uang, segera daftarkan haji, segera daftarkan ke Baitullah. Kalau sudah waktunya ajal kita, belum ada kesempatan lagi. Jadi masih ada kesempatan, tolong pergunakan. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan badiru bil a'mal. Cepat-cepat itu kalian berbuat baik segera mungkin sebelum datang sesuatu fitnah yang kita tidak tahu nanti, bagaikan malam gelap gulita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk ketaatan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.